Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala Rabbil Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para saimin dan saimat rahimakumullah, wabil khusus seluruh pengurus masjid Taklim Telkomsel, bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah calon-calon penghuni surga yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini adalah hari yang ke-25. Mudah-mudahan ibadah di bulan Ramadan yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga dapat melaksanakan puasa Ramadan tahun ini dengan sempurna dan keluar sebagai pemenangnya. Saya diberikan tugas oleh panitia optimalisasi Ramadan agar mencapai hasil yang maksimal. Setiap ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita ada tujuannya, ada target yang harus dicapai. Baik itu puasa, sholat, zakat, haji, dan sebagainya. Lalu apa sih yang diinginkan oleh Allah melalui puasa Ramadan? Jawabannya banyak. Di antaranya, dengan Ramadan Allah ingin mengembalikan kepada keaslian manusia. Jadi aslinya itu supaya kembali lagi timbul. Makanya Ramadan ini gelarnya banyak, Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan, bulan tune up, bulan upgrading, bulan pendidikan. Cukup menurut Allah, dalam 1 tahun 12 bulan, 1 bulan manusia di upgrade oleh Allah mulai Ramadan agar aslinya muncul kembali. Gitu. Jadi kalau kita punya mobil, 11 bulan pakai, 1 bulan masukkan bengkel supaya larinya tambah kencang. Udah di bengkel sebulan gak kencang-kencang juga, bakar itu. Udah puasa sebulan masih brengsek aja. Itu bengkelnya benar, tapi mobilnya kitanya gak benar. Apa sih keaslian manusia itu? Secara garis besar ada 5. Insya Allah bisa diterangkan. Biasanya ceramah sampai jam berapa sih biasanya di sini? Maghrib. Ini Islam apa sih di sini? Puasa bohong. Gimana sih? Itu saking semangatnya. Insya Allah menjawab ahli surga. Amin. Pengangguran. Yang pertama, manusia itu asalnya kan tidak mempunyai dosa asalnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir itu tidak mempunyai dosa. Walaupun prosesnya perzinahan. Yang dosa ibu bapaknya, tapi bayinya tetap suci. Itu menurut Islam. Tapi kalau saudara kita di Nasrani, setiap bayi lahir sudah punya dosa warisan. Karena Nabi Adam, ibu Hawa pernah bikin dosa. Begitu. Lah masa dosa diwarisin gimana? Pabrik warisin bener tuh. Kalau dosa. Tapi dalam Islam tidak ada dosa warisan. Lalu sejak kapan sih manusia muslim-muslimah mempunyai dosa? Tatkala akil balik. Dia melanggar aturan Allah dan Rasulullah, baru dia punya dosa. Nah, sedangkan orang yang punya dosa itu kan tidak bisa masuk surga. Illa man atallaha biqalbin salim. Allah mempunyai sifat Rahman Rahim. Bagaimana supaya dosa kita ini hapus? Allah berikan latihan-latihan yang namanya ibadah. Satu di antara hikmah ibadah menghapuskan dosa. Salat menghapuskan dosa harian. Jumat menghapuskan dosa mingguan. Ramadan menghapuskan dosa tahunan. Man shomahu wa qomahu imanan wahtisaban kharaja min dunubihi kayaumin waladatu ummu. Puasanya tuntas satu bulan, tarawihnya juga tuntas satu bulan. Jangan ribut masalah tarawih. Saya kebetulan salah seorang ketua MUI. Hancurnya Indonesia gara-gara ribut yang sunah-sunah. Tarawih itu sunah. Enggak tarawih aja enggak dosa. Mana Quran hadisnya orang enggak tarawih dosa? Diributin yang 11, yang 20, enggak usah bingung. Enggak tarawih juga enggak dosa. Mana hukumnya orang enggak tarawih dosa? Enggak usah melotot begitu, Pak. Kalem aja, Pak. Kenapa cengar-cengir begini sih? Kita ini diributin yang begitu. Usholi diributin, bid'ah, syirik, kafir, neraka. Usholi itu belum masuk sholat, Mas. Sholat itu mulai takbir, diakhiri dengan salam. Jadi usholi belum masuk, belum, gak pada diributin. Jangan kan usholi, makan bakso aja masih boleh. Makanya saya ngomong di MUI kalau rapat, kalau kita mazhab Syafi'i, pelajari juga Maliki, Hambali, Hanafi, Ibnu Taimiyah. Pelajari supaya timbul wawasan. Jangan mengkafirkan orang melulu. Hindu gak pernah mengkafirkan Islam. Kristen gak pernah mengkafirkan Islam. Tapi kenapa orang Islam mengkafirkan Islam? Maaf, saya lagi lapar nih. Sekarang lagi lapar begini nih. Kapan orang Hindu mengkafirkan Islam? Orang dia udah kafir. Nah, kita sholat rajin, ngaji rajin, kafir. Jangan ikut kiai, rusaknya Islam gara-gara kiai. Itu ingkar sunnah. Percaya kepada Allah, tapi tidak percaya kepada Rasulullah. Hati-hati. Ingat, ustadz, kiai jangan sembarang ngomong. Di akhirat babak belur kita. Kalem aja, Pak. Jangan melotot, Pak. Kalem aja, Pak. Boleh melotot, tapi ngedip, ya Allah. Saya ceramah di mana-mana, nggak dipelototin begini. Masya Allah, gimana sih? Nggak ribut. Cuman menurut Imam Ghazali, orang beragama itu kayak pedagang. Orang dagang tuh yang pertama harus punya modal, yang kedua mencari untung, dan kadang-kadang rugi. Orang beragama juga begitu. Pokoknya apa? Laksanakan yang wajib-wajib tuh, sholat, puasa, zakat, haji, itu pokok tuh. Sunahnya ya tarawih, baca Quran, sholawat, dikir, tadarus, itu keuntungan itu. Ruginya ya bikin dosa. Itulah orang beragama. Udah segini aja ya. Jangan ribut, jangan ribut. Jadi puasanya tuntas satu bulan, tarawihnya juga tuntas satu. Apalagi sekarang, Masya Allah, akhir-akhir Ramadan, itskum minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Ya Allah, ini babak final. Sakit hati kalau kita kalah waktu babak final. Kalau penyisihan salah, kalah nggak ada masalah. Ini babak final. 25 hari udah tarawih, 26 nggak datang. Allah, itu di masjid kampung kan begitu. Malam-malam pertama ketua masjid, saudara-saudara, sudah saatnya masjid kita harus diperlebar begitu. Karena tidak nampung lagi jamaah. Begitu, meludak hari pertama. 15 hari hilang 7 hari. Masya Allah. Nah, sekarang tinggal imam sama makmum sekarang. Masya Allah. Itu gak dihitung tuh. Gak dihitung. Masya Allah. Semata-mata lillahi ta'ala. Begitu masuk tanggal 1 Sawal, kharaja min dunubihi kayaumin waladatu ummu. Dosanya bersih lagi bagaikan bayi baru lahir dari rahim ibunya. Makanya hari rayanya namakan Aidul Fitri, Aid kembali, Fitri kepada kesucian. Suci lagi, Pak. Allah. Seperti bayi, makanya bayi kita cium kapan aja enak, bayi. 2 bulan bangun tidur, isap bibirnya enak, bayi. 6 bulan bangun tidur, isap bibirnya harum, bayi. Coba punya istri umur 60 tahun bangun tidur. Cium setruk kita, Masya Allah. Sampai jam berapa sih biasanya? Kalem aja. Karyawan ahli surga semua nih. Makanya kalau rapat ke daerah-daerah, selama masih ada karyawan ngaji begini, Indonesia nggak bakalan hancur. Amin. Ini kan makhluk langka ini. Ini juga rame begini karena nggak makan siang aja. Saya udah ngerti banget. Saya kan kiai tua, ngerti. Selama masih ada yang begini nggak bakalan hancur. Jaminannya dari hadits kudsi itu. Kalau ngomong reformasi mental, reformasi mental. Kalau kita ya ulama ngomongnya reformasi akhlak. Jangan reformasi mental. Sebab yang masuk surga bukan mental, akhlak. Sholat rajin, ngaji rajin, akhlak rusak neraka. Itu dosa, itu dosa kepada Allah selesai. Alhamdulillah. Lalu dosa kepada sama manusia bagaimana? Yang hablum minannas harus minta maaf sesama manusia. Masalah mudik, kan istilah mudik kan begitu. Biar gak punya duit, harus pulang kampung. Tidak puas hidup kalau tidak temu keluarga. Datang lagi, bid'ah itu mudik. Brengsek banget, Masya Allah. Jangan ngomong begitu. Ini juga speaker bid'ah. Emang zaman Nabi ada speaker? Gak ada. Bid'ah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Nah kalau orang banyak saya nggak ada speaker, mendingan saya pulang daripada tenggorokan saya sakit. Langsung ngomong bidah-bidah itu urusan ulama, betul betul. Ngomong bidah-bidah, jangan sembarangan ngomong begitu. Ini ketua MUI nih, jangan macam-macam. Wakilnya Kiai Ma'ruf, amin. Makanya pakai sorban. Sama, jangan diribut, orang diributin sih. Allah. Harus sesama manusia. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Dhuribat alaihimul dhillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia dimana saja akan ditimpa azab, ditimpa malapetaka. Ini menurut Allah nih, yang punya Indonesia. Kecuali manusia mengadakan hablum minallah, selalu baik dengan Allah, sholat rajin, puasa, ngaji, wahablum minannas, dan hubungan silaturahmi dengan manusia secara baik. Awas nih, sholat rajin, ngaji rajin, puasa rajin, sesama manusia enggak benar, enggak diterima. Contohnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah ranking kedua setelah ibadah kepada Allah, birrul walidain. Tapi puasa, zakat, haji tidak akan diterima kalau anak durhaka kepada kedua orang. Tolong catat itu. Gak usah batuk-batuk, Mas. Saya ini profesor, enggak dibahas batuk. Masalah aja, masalah. Tinggal ngomong iya kiai, begitu aja udah, tinggal ngomong aja. Awas nih, sholat rajin, ngaji rajin, umroh tiap bulan, haji 16 kali, zikir rajin banget. Orang tua nggak ridho, neraka. Tolong satu. Sampai Allah berfirman dalam hadis kudsi, sebetulnya aku ini ridho kepada anak ini. Tapi kedua orang tua tidak ridho, maka aku ikut tidak ridho. Masya Allah. Sebetulnya aku tidak ridho kepada anak ini, kata Allah. Tapi kedua orang tuanya ridho, maka aku ridho. Keluar SK dari Nabi, ridhollah fi ridhol walidain. Wasuhtullahi fi suhtil walidain. Saya sebagai pendidik, saya sering ngomong. Kalau presiden nitipkan anak kepada kita, kita jaga rawat-rawat. Anak kita titipan Allah. Kalau kita dengar ibu bunuh anak sadis, bapak bunuh anak sadis, lebih sadis lagi punya anak tidak dididik agama. Itu saya tekankan betul itu. Kalau lagi ngaji begini kayaknya sadar banget kayaknya. Awas, bunuh anak sadis. Tapi lebih sadis lagi orang tua tidak ngedidik anak agama. Awas nih. Kewajiban orang tua adalah mendidik agama, terutama usuluddin. Rukun iman, rukun Islam, sholat, puasa, ngaji, itu kewajiban. Kalau orang tua nggak ngajar matematik, fisika, biologi, nggak dosa. Cuman anak kita goblok. Kenapa saya ngomong begini? Di zaman globalisasi sekarang ini, agama dianggap sampah. Kursus bahasa Inggris 1 juta berani bayar, komputer 2 juta berani bayar. Termasuk TPA 50 ribu nggak bayar-bayar. 3 bulan nunggak, anaknya nih, ya Allah suruh bayar, anaknya suruh keluar. Kan orang-orang banget itu, Masya Allah. Tolong catat. Bentar lagi. Yang kedua, salah sunnah ya dhulun al-jannah. Kata Nabi tidak, ada 3 golongan umatku selamat tidak akan masuk surga. Yang pertama, qati'ur rahim. Memutuskan hubungan silaturahim. Lihat sekarang, Timur Tengah hancur. Bukan masalah agama, perpecahan. Diadu domba oleh Yahudi dan Nasrani. Bapak-bapak pernah dengar namanya Ghazwul Fikri. Ada 5 konsep Yahudi untuk menghancurkan umat Islam. Yang pertama, bikin pecah belah. Bikin pecah belah. Jangan nyinggung Quran, jangan nyinggung hadis, jangan nyinggung ulama, jangan nyinggung Rasulullah, hancur kita. Pecah belah. Lihat Timur Tengah. Hancur, sekarang tinggal Indonesia, tapi alhamdulillah kemarin ada demo, alhamdulillah kompak, alhamdulillah. Oh, yang subuh kunut demo, yang enggak kunut juga demo. Yang muludan demo, yang enggak muludan juga demo. Yang tahiyat lurus demo, yang kuduk-kuduk demo. Macam-macam. Yang sholat begini demo, yang hus demo. Bahkan anak pang ikut demo. Saya tanya, ngapa lu demo? Ya saya Islam, cuman mabok. Katanya begitu. Katanya kalau orang-orang kafir masuk surga, saya pernah. Ya Allah, Masya Allah. Yang kita demo setelah demo, inilah kemauan Allah dan Rasul. Harus kompak. Hancurnya umat Islam karena perbedaan masalah khilafiyah. Makanya yang kita putuskan 2, usuluddin yes, furuuddin yes. Semua yang tidak dirubah asalnya dari Allah itulah Islam, rukun iman, rukun Islam, jumlah rakaat, kiblat, Allah, Rasul, itulah Islam. Masalah khilafiyah jangan dipermasalahkan. Cuman sahabat Nabi juga yang 4 ada khilafiyah. Rasulullah terawih cuma 11 rakaat dan hanya 3 malam. Tapi ingat tiap rakaat 40 menit. Jangan cengar-cengir. Nah, sekarang 11 rakaat kuliah kulhu bagaimana? Jangan ribut. Dan tidak ada berjamaah. Hanya zaman Umar bin Khattab, ya udah kita perbanyak rakaatnya tapi suratnya dipendekkan. Sekarang di Mekah Madinah kan 20. Gitu. Kalau Imam Malik 36, Ahmad bin Hanbal 100, ngapa ribut sih? Nggak usah bingung. Sama Rasulullah adzan Jumat sekali. Sayyidina Utsman 3 kali, nggak usah ribut. Sekarang Umar sama Utsman berisik. Sekarang. Nah Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik, perbedaannya 3.000. Enggak benar ribut, sekarang si Safia masih Malik berantem lagi. Udah gitu berantemnya waktu khotbah lagi, bagaimana? Masya Allah. Tunjukkan kepada saya Rasulullah pernah menghina Abu Jahal. Batal itu khotbah. Mencaci maki orang dalam khotbah, batal khotbah. Tolong catat itu. Rasulullah bagaimana bencinya kepada Abu Jahal? Abu Lahab, apa pernah mencaci maki dalam khotbah? Katanya ikut sunnah Rasul. Kenapa yang dipakai iblis? Maaf, saya kalau lapar begini nih. Kurang puas, datang ke MUI. Enggak usah. Tidak ada caci maki dalam khutbah. Tidak ada. Sejuk, iman takwa. Amin. Nah, kalau diskusi politik baru boleh. Ingat, khutbah. Ikut Rasul. Tunjukkan kepada saya hadisnya. Yang soheh, Rasulullah pernah menghina Abu Jahal, Abu Lahab. Pernah. Sekarang khutbah, jangan ikut kiai. Nah kalau ngelak kiai, al ulama warasatul anbiya, ulama kiai adalah pewaris nabi. Mana mungkin kenal Quran kalau nggak ada ustad? Mana mungkin kenal Quran kalau nggak ada kiai? Mana mungkin kenal haram halal kalau tidak ada ustad? Jangan dihancurkan umat Islam gara-gara ini. Ingat, satu kalimat keluar dari ustad, tanggung jawab di akhirat. Saya juga ngomong benar begini udah tua, dulu mah enggak. Nah, udah selesai, jangan ribut mulu loh. gitu. Masalah tahlil, yang penting enggak usah mau tahlil. Saya imamnya imam ini, enggak muludan, Anda muludan, ayo kita sama-sama. Itu sembahyang subuh kunut sah. Enggak kunut juga yang harus kita gebugi subuh 3 rakaat. Begitu. Aduh. Ini cocok saya ngomong begini nih. Iya, yang tahiyat lurus sah, yang kuduk-kuduk sah. Kenapa? Karena masih pakai telunjuk. Coba kalau asyhadu baru kita tonjol. Itu kan beda pemahaman, semua ada imamnya. Betul apa betul? Yang takbir begini sah, yang begini juga sah, karena masih pakai tangan. Kecuali kalau pakai kaki, Allah baru kita tonjol. Jangan ribut. Saya imamnya ini, makanya saya takbir begini. Saya imamnya ini, karena takbir begini. Masya Allah. Ihtilafu ummati rahmah. Perbedaan dalam Islam adalah rahmat. Perpecahan adalah laknat. Orang-orang bagaimana menghancurkan Islam? Dari dulu kita ribut masalah tahlil kunut, masalah khilafiyah. Stop. Ingat Indonesia sasaran terakhir. Hanya kemarin di MUI begitu kita rapat. Selesai. Coba kalau kita kompak di Indonesia. Oh, Kristen cuma 17 juta. Umat Islam di dunia terbesar di Indonesia 230 juta termasuk yang gak sembahyang. Lumayan buat nambah kaum, buat nambah jumlah. Tapi hebatnya Islam walaupun gak sembahyang masuk surga. Itu Nabi sujud, ya Allah. Lama banget. Makanya disunatkan sujud waktu sholat sunat, disunatkan lama. Berjam-jam Rasulullah. Tidak akan ditolak umatku yang berdoa tatkala sedang tapi sholat sunnah, jangan berjamaah. Nah, imam muda salam dia bersujud aja. Itu namanya sesat dong begitu. Sunnah. Kata Dawikum ya Muhammad, minta habar ya Muhammad, ya Allah. Aku minta satu lagi, jangan sampai ada umatku satu pun masuk neraka. Ya terjuang Rasulullah. Jawab Nabi, yes. Asal tidak punya dosa syirik. Aku tidak mau diduakan. Lihat Islam. Walaupun ngaku Islam, enggak sholat, enggak ngaji, enggak puasa, enggak ibadah. Insya Allah lama-lama masuk surga. Asal tidak punya dosa syirik. Lama-lama. Nah, enak banget sholat enggak ngaji enggak langsung masuk surga. Emang surga mertuanya. Pakaian kotor enggak langsung masuk surga. Pakaian masuk enggak masuk ke lemari, direndam dulu, dikupyak, digilas, digebot. Sikat bila perlu. Jemur baru masuk kemar. Orang Islam juga begitu. Ayang enggak, ngaji enggak, masuk Idul Fitri doang dan. Itu mati kata malaikat, sampean kotor amat, Mas. Rendam dulu ya iya. Orang-orang di surga 500 tahun dia baru datang. Ketemu sama-sama karyawan Telkomsel. Dari mana dulu, Mas? Jangan ngomong, gak tabrak. Inilah hebatnya Islam. Islam yang rahmatan lil dibingkai oleh Bhinneka Tunggal. Hormati Kristen selama dia tidak mengganggu kita. Kan begitu. Kalau dia ngajak kita masuk Kristen, hajar waktu itu. Islam kan begitu. Ini kan Islam semua yang hadir kan? Iya, untung ada Islam, untung ada Kristen, udah hidup, ada Buddha. Kalau nggak ada mereka, neraka siapa isinya? Sampai jam berapa sih, guys? Jangan ribut. Saya kalau di MUI, saya dialog santai aja. Jangan lihat tahlil muludannya, lihat wadahnya, lihat isinya. Muludan isinya apa sih? Kan baca salawat. Isinya kan baca apa namanya Quran. Kalau berkat mah wajib. Ngundang orang masa nggak dibagi air, bagaimana sih? Itu cuma wadah, tapi kan isinya. Jangan suka main salahin orang aja, jangan dah. Itu kan media dakwah. Jangan lihat wadahnya, isinya apa. Makanya kemarin ada pertemuan NU dan Muhammadiyah. Inilah bemper utama Indonesia, ormas Islam. Sekarang Muhammadiyah nggak mau sebut lagi anti mulud, anti tahlil. Enggak, sekarang dia ada tahlil. Cuma namanya doa bersama. Tapi bacaan sama. Bid'ah, bid'ah, beduk, bid'ah. Nah, kalau Nabi Muhammad diutus di Indonesia, pasti percaya beduk. Jangan ribut. Kita ribut yang begitu, Yahudi masuk, Nasrani masuk. Kita nggak ketahuan, kita ribut intern aja. Stop mulai hari ini. Stop. Nah kalau Kristen 17 juta, nah kita kan 230 juta. Nah kalau kita kompak, umpama Kristen ngelawan kita, nah kita kompak, masya Allah, nggak usah pakai golok, kencing. Asal kompak selesai. Boro-boro ngompakan Islam se-Indonesia, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi. Maaf, pengurus masjid aja gak akur-akur, pengen ngatur negara, urusan bid'ah aja direbutkan. Aku Indonesia oleh orang Islam, selesai. Takbir keliling gak boleh, betul-betul, tapi Natal boleh. Kitanya yang salah. Kembali-kembali kepada Quran dan hadis. Jangan pernah menang sendiri. Jangan fanatik mazhab. Kan jarang yang ceramah begini ya. Transport lainin. Ketua MUI semuanya ini. Coba kalau kita bersatu. Umat Islam bersatu. Seluruh bupati, seluruh wali kota, seluruh gubernur dan presiden pasti Islam yang benar. Dan saatnya sekarang umat Islam bangkit. Sebab al-mulku fid-din yakwa ad-din bil-mulki yabqa. Pemerintah ditunjang oleh agama kuat. Agama ditunjang oleh pemerintah awet. Tolong itu catat. Kitanya ribut mulu, pengurus musola aja berantem mulu. Ketua sama bendahara gak pernah akur-akur. Gimana sih? Stop, udah. Kalau ngaji begini kan sadar. Stop ulama-ulama kiai yang makan masalah khilafiyah. Mencaci maki ulama, stop. Mencaci maki mazhab yang lain gak boleh. Stop. Pokoknya rukun iman sama, rukun Islam sama, jumlah rokaat sama, kiblatnya sama, Qurannya sama, hadisnya sama, yes. Apalagi di akhir zaman, zaman sahabat Nabi aja ada banyak perbedaan. Kecuali sekarang tuh, di Brebes ada Nabi palsu namanya Tukimin. Tukimin ngaku Nabi, Masya Allah. Nah salawatnya selalu ala Tukimin, kan jelek banget. Udah stop mulai hari ini. Saya minta kepada pengurus masjid, tolong evaluasi ustadz-ustadz yang suka menyalahkan. Stop, nggak ada hasilnya. Siapa yang rugi? Kita. Jadi ngomongnya apa? Yang tahlil silahkan, yang nggak tahlil juga silahkan, yang doyan mulud dan silahkan, yang nggak doyan muludnya juga. Kita punya imam masing-masing. Yang kunut ada imamnya, yang nggak kunut juga ada imamnya. Begitu nggak masih? Yang masuk neraka, yang merasa dirinya paling benar, itulah kata Nabi. Yang lain salah semua, itu adalah dajjal. Saya diundang lagi syukur, nggak diundang nggak apa-apa. Ini kan kewajiban saya dari MUI. Dajjal yang merasa dirinya aku paling benar. Lihat imam-imam yang empat, inilah pendapatku. Kalau ada pendapat yang lebih baik dari aku, ikuti. Kita ini apa sih derajatnya dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, apa sih? Kita ini apa? Hafal Quran juga enggak. Nyalain Imam Syafi'i lagi. Udah stop mulai hari ini. Amin. Percuma kita ibadah kalau sesama muslim qati'ur rahmi. Yang kedua. Ini jam lama banget sih jam. Haus banget. Mulai hari ini stop. Itulah saudara kita. Dibingkai oleh negara namanya Bhinneka Tunggal. Stop. Kalau kita kompak, dari presiden sampai RT Islam semua ada. Nah, yang mana ada penelitian teman saya di kampus. Umat Islam 230 juta. Ternyata setelah diteliti, yang mengamalkan agama cuma 30%. Kembalnya dari mana? Per RT. RT ada 300 orang Islam. Berapa orang yang bisa ngaji Quran dengan tajwid? Ayo jawab. Ayo jawab. Berapa orang dari 300 yang ngerti rukun iman, rukun wudhu, rukun sholat? Taikin lagi, berapa persen yang ngerti Quran tajwidnya bagus tapi ngerti artinya? Ayo. Dan yang terakhir, berapa orang yang Qurannya bagus, tajwidnya bagus, artinya bagus, ngamalkan? Ayo. Makanya kalau pemarah pakai jilbab, memilih non-muslim, ngotot ditanya rukun iman berapa? Tahu, saya nggak ngerti. Dia kan pakai jilbab. Inilah tugas kita kiai. Bukan mengkafirkan orang yang sudah sholat, tapi selamatkan mereka. Hanya 30% pak. Apa perlu saya tes sekarang di sini yang ngerti rukun wudhu? Ayo jawab. Mari pak berpikir. Tuh, makanya ada seorang Yahudi profesor yang satu setengah bodoh ngobrol berdua. Bro, sini bro. Ada apa? Saya sedang menyusun buku. Tentang apa? Keberhasilan Yahudi menguasai dunia. Begitu. Jangan. Nanti dibaca orang Islam, kita habis. Tenang aja. Saya kan udah neliti Islam puluhan tahun. Orang Islam tuh ya Allah. Enggak hobi baca. Enggak hobi baca. Nonton sinetron rajin ngelihat Quran. Jangan cengir. Berapa kali sehari semalam ngelihat handphone? Ayo jawab. Dan berapa kali sehari semalam ngelihat Quran? Ayo jawab. Nggak usah cengar-cengir. Makanya Allah menggerakkan lidah si Ahok untuk menghina Al-Ma'idah 51. Allah yang nyuruh. Sebetulnya kita yang menghina Quran. Quran di rumah ada dua. Kapan dibacanya? Rasulullah aja selama Ramadan tiap malam ngaji dengan gurunya, yaitu Malaikat Jibril Sima'an. Rasulullah yang baca, Jibril yang dengerin. Takut ada huruf yang salah. Nah kita, kalau dengan sahabat Ibnu Mas'ud yang sering diajak nanya tentang masalah. Nah kita, batuk lagi. Sekali lagi batuk saya turun nih. Ini batuk, emang belum dapat THR apa sih? Batuk mulu. Batuk mana penceramah, pantas batuk. Iya itu artinya ngomong iya kiai begitu aja udah ngomong saya. Begitu Ahok menghina Al-Maidah 51, ambil hikmahnya ya. Hikmahnya kita ambil ya. Hikmahnya. Hanya orang Islam pada buka, mana sih Al-Maidah? Mana sih Al-Maidah? Semua buka Quran Al-Maidah. Nah, selama ini yang dibaca cuman Yasin Tabarok, Yasin Tabarok. Yasin Tabarok, malamnya diri Yasin, paginya keluar orok. Tiga puluh juz ngatur dunia. Kapan kita bacanya? Termasuk Ten Council. Ada di Quran. Termasuk naik langit ada di Quran. Udah tenang, pokoknya orang Islam tuh goblok gak mau baca. Nah kalau ada yang baca rajin, bagaimana? Alah orang Islam tuh. Otaknya beku. Gak pernah mikir, katanya begitu. Nah kalau baca rajin otaknya mikir juga, alah orang Islam itu apa sih? Enggak pernah ngamalin. Kalau seandainya orang Islam Qurannya dibaca, dipahami artinya dan diamalkan, yang menguasai dunia bukan Yahudi tapi umat Islam. Kita sendiri berhasil karena menukil dari Al-Quran. Bayangkan pak. Orang Islam Quran cuma main-main, musabaqah hifdzul Quran, hafal Quran 30 juz, hadiah cuma umroh 23 juta. Nah Indonesia idol 1 miliar. Bayangin, hatam pulkan, hafal Quran cuma umroh. Tapi Indonesia itu 1 miliar. Artis juga begitu, cuma nyanyi, sakitnya di sini. 3 menit 60 juta, sakitnya di sini. Laki-laki ceramah sejam, apa-apa. penghargaan sama sekali. Makanya konsep Yahdi yang kedua, jauhkan umat dari ulamanya, jauhkan umat dari kiainya, jauhkan umat dari ustadznya. Itulah konsep Yahudi Gojwal Fikri. Itu Pak. Jadi kalau seandainya umat Islam membaca Al-Quran, kemudian teliti artinya dan diamalkan, hancur Yahudi ini. Makanya pasal Rasulullah wasiatnya, aku meninggal dunia tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan kebun korma, yang aku tinggalkan dua pusaka. Kalau dua pusaka diamalkan, umat Islam jaya dunia, akhirat surga. Ditinggalkan, dunia hancur, akhirat neraka. Apa? Al-Quran dan hadis Rasulullah. Satu lagi wasiat Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Tanpa ustadz, tanpa kiai, kita tidak kenal Quran. Mautul alim, mautul alam. Wafatnya orang alim, kehancuran alam. Gubernur meninggal, gantinya gampang. Presiden belum meninggal, banyak yang mau ganti. Tapi kalau kiai meninggal, boro-boro nyari ganti kiai. Nyari imam masjid aja susah sekarang. Imamnya sakit, main dorong-dorongan. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Paksa kiai maju, belum pernah ngimami. Baca kuliah, enggak selesai-selesai. Orang baru tumben nyari imam. Jangan coba-coba, belum berngimamin, ngimamin baca kuliah, enggak selesai. Wala ana wala antum, wala antum wala antum, wala antum wala antum, wala antum. Kata mama melaku mas. Lakum dinukum walau boh. Nah kata mama, amin maning ki. Man akram aliman faqad akramani. Siapa yang memuliakan orang alim, berarti memuliakan aku, kata Nabi. Siapa memuliakan aku berarti memuliakan Allah dan surga. Siapa yang menghina ulama berarti menghina aku. Menghina aku berarti menghina Allah. Neraka. Pisahkan umat dengan ulamanya. Itulah konsep Gojul Fikri Yahudi. Untung di sini ada pengajian. Alhamdulillah. Di rumah enggak sempat ngaji di sini. Terima kasih sama pengurus masjid mengadakan acara begini. Harus terima kasih. Di rumah mana sempat ngaji begini. Makanya kalau ngaji jangan lupa. Tromol lewat kasih, tromol lewat. Ada tromol di sini. Iya, kelihatan saya lancar banget. Lihat monyet aja di Ragunan, lihat muka monyet 400.000. Lihat muka monyet. Masa lihat muka kiai nggak ngasih duit, tuh pikiran aja mata. Sarap banget. Yang kedua. Haus banget ya. Yang kedua, manusia itu asalnya taat terhadap aturan Allah. Asalnya. Tatkala manusia masih berbentuk roh, Allah berfirman, alastu birabbikum khalu bala syahid. Hai roh, apakah nanti kalian kalau sudah jadi manusia, aku drop ke dunia, akan tetap mentaati aku, taat kepada perintahku, menjauhi laranganku? Roh menjawab, yes. Qalu bala syahidna. Begitu jadi manusia, ada yang sholat, ada yang enggak, ada yang percaya Allah, ada yang enggak. Allah masih punya Rahman Rahim. Allah tuh Rahman Rahimnya luar biasa. Manusia paling durhaka di dunia yang sombong adalah Fir'aun. Ngaku Tuhan. Padahal Allah bisa kalau langsung hancurkan Fir'aun. Enggak, karena Rahmannya diberikan mimpi kepada Fir'aun, ada nanti bayi laki-laki akan menjadi pembunuh kamu. Lihat proses. Akhirnya diumumkan setiap bayi laki-laki wajib dibunuh. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul. Musa dirawat di rumahnya, bayangan Pak. Itu Nabi Musa dirawat di rumahnya. Kebetulan Siti Aisyah enggak punya anak. Lagi mandi di sungai. Ada bayi ngalir. Waduh, minta, "Mang, ini jangan, kita kan gak punya anak." Ya udah, ya udah. Biasanya laki-laki biar galak kayak apa, sama bini sama nurut. Udah jangan macam-macam, udah. Napoleon Bonaparte juga perang sama istrinya, termasuk saya. Di luar boleh galak depan istri begini. Emang salah satu kesuksesan suami biasanya kalau istrinya galak. Ya udah mas, ya mas, ya dirawat. Karena nggak doyan susu, diumumkan nyari ibu susu. Ternyata siapa yang datang? Emaknya. Wa makaru Allah, wallahu khairu. Untuk menghancurkan Fir'aun proses. Padahal kata Allah, cekek, mati, mati. Itulah Islam, ajaran Allah. Penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Yang dihancurkan oleh anak angkatnya. Rahman Rahim Allah. Nah sekarang kita enggak kenapa enggak Rahman Rahim. Diutuslah para nabi dan rasul untuk menerangkan bahwa dulu kita pernah janji dengan Allah. Berikan latihan puasa. Puasa mengembalikan manusia. Bahwa manusia yang puasa selalu dekat dengan La ilaha illallah. Makanya tujuan puasa la'allakum tattaqun. Untuk menjadi manusia yang takwa. Kata guru saya waktu pesantren, gampangnya orang takwa itu merasa dirinya selalu bersama Allah. Kita siang hari, istri gak ada, anak gak ada, jam 2 buka kulkas. Ada makanan, ada minuman. Berani gak makan minum? Tidak. Kenapa? Allah. Kenapa kita gak berbuat maksiat? Gak ada orang. Allah. Kenapa kita gak berbuat dosa? Barang ada yang tahu. Allah. Itulah tujuan daripada puasa. Merasa dirinya selalu bersama-sama. Allah. Inilah yang bisa saya sampaikan, insya Allah tiga lagi, insya Allah diundang, nanti diundang lagi tahun depan. Panjang umur. Alhamdulillah Jakarta aman, amin. Tinggal bagaimana mentidak lanjuti supaya Islam ini bangkit. Rahmatul amin, sekarangnya jangan ribut. Bagaimana kalau seandainya kemarin, ya Allah, saya gak bisa bayangkan. Mudah-mudahan makanya sujud yang terakhir doakan perusahaan kita, doakan anak kita, doakan istri kita. Doakan bangsa dan negara kita. Doakan pemimpin bangsa yang gak sadar supaya sadar. Agar bisa turun rahmat lagi. Negara baldatun, tajibatun, warobun, gopur. Hari ini kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan nanti di surga bertemu dengan Rasulullah. Al-Fatihah. Wabanda ya karim ya rahman rahim ya rahman. Allahu ya kil fatihah. Syedul fatihah. Wa taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana. Rabbana atina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.